di sela hening malam membawaku melintasi memori masa kecilku bersamamu, ibu. Jarimu membelaiku, isyaratkan tulusnya kasihmu, pesona jiwamu, tenangkan batinku, ajariku tentang arti cinta, lembutnya hatimu menuntun langkahku sampai saat ini ku tumbuh dewasa. Untukmu ibu, senandung lagu ini untukmu, ungkapan isi hati yang rangkum dalam lagu hanya untukmu, ibu. Adakan ku bisa membalas